Latihan untuk ikhlas yang pertama adalah jangan selalu ingin diketahui orang. Jadi kalau kita berbuat kebaikan, kalau amal itu wajib, maka sunnahnya orang lain tahu. Seperti sholat wajib, saum, haji, zakat, tidak apa-apa orang lain tahu, malah bisa jadi dakwah. Tapi kalau amalan sunnah, itu sebaiknya tidak harus semua orang tahu. Ini kita harus rajin-rajin menyembunyikan amal kita sebagaimana menyembunyikan aib kita. Makanya tidak perlu diposting sehari berapa juz yang sudah kita baca, kalau itu jadi riya ya. Termasuk makanan yang tidak perlu segala diketahui orang. Cukuplah Allah yang tahu.